ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita masih melanjutkan dari kitab Tauhid, di mana al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan satu bab, bab maja'a fil istisqa bil anwa, bab apa yang telah datang tentang ancaman dari sisi Allah Ta'ala dan Rasulnya tentang meminta hujan kepada bintang. Dan telah sampai hadis yang diriwayatkan dari Abi Malik Al-Ash'ari, dan kita akan malah melanjutkan hadis berikutnya. Walahuma, hadis berikutnya dalam bab walahuma, dan bagi keduanya. Bagi keduanya maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. An Zaidin ibn Khalidin radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Khalid, Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallallana, salat mengimami kita, salat bersama kita, salat subhi, yaitu salat subuh, bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Hudaybiyah, lalu kalau itu ala isiri samain kanat minal lail. Salat di tempat namanya Hudaybiyah. Ala isri samain, di atas bekas hujan. Sama di situ maksudnya hujan. Di atas bekas hujan. Kanat minal lail, yang turun di waktu malam. Artinya beliau sholat di waktu pagi di atas sisa-sisa seusai turunnya hujan tadi malam. Ithir artinya aqab, seusai. Seusai turun hujan tadi malam. Barakallahu fik. Falamman sarafa, maka setelah insarafa, beliau selesai sholat. Yani setelah menghadap manusia. Karena kebiasaan beliau kalau setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, insaraf. Beliau mengalihkan pandangan menghadap jamaah. Maka insarafa di sini ay insarafa min salatih. Setelah selesai salatnya, maksudnya setelah salam, aqbala 'alan nas. Maka beliau menghadap kepada para sahabat. An-nas sahabat. Beliau menghadap kepada manusia. Naam. Ini biasa beliau lakukan setelah salam. Bila beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, allahumma tassalam, hingga salam, tabarok layadal jalali wal ikram, menghadap makmum. Dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau bertakbir kata Allah Akbar dengan suara keras sendiri. Dan sahabat mengetahui sholat selesai ketika terdengar suara takbir, suara zikir. Masing-masing. Maka setelah selesai sholat, beliau menghadap kepada sahabat. Faqala, maka beliau bertanya, hal tadrun madza qala rabbukum, hal tadrun, apakah kalian mengetahui, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Apa kalian, apa yang kalian ketahui? Apakah kalian tahu, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan Rabb kalian? Para sahabat qalu, menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan rasulnya a'lamu, yang lebih mengetahui. Allah dan rasulnya lebih tahu. Sahabat tidak tahu. Ini jawaban orang yang tidak ngerti, wallahu a'lam. Kalau zaman rasul, wallahu a'lam wa rasuluh. Setelah beliau wafat, wallahu a'lam. Nah. Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi menjawab, yakni membawakan apa yang diucapkan oleh Rabb. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Asbaha telah masuk pagi. Karena asbaha termasuk saudaranya Kana. Telah masuk pagi. Ada apa ketika masuk pagi? Min ibadi mu'minun bi wa kafir. Telah masuk pagi dan di antara hambaku mukmin bi wa kafirun. Ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Telah masuk pagi dan di antara hambaku ada yang mukmin dan ada yang kafir kepadaku. Begitulah waktu akan menentukan perubahan nasib orang. Bisa pagi, bisa sore orang berubah-ubah, berwarna-warni. Bisa pagi, bisa sore. Maka Nabi ingatkan, asbaha, masuk waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir kepadaku. Nah, fa amman qala, adapun orang yang mengatakan dengan lisannya, dengan hatinya, ucapan man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'min bi wa kafirun bil kawqib. Adapun orang yang mengatakan mutirna, kita diberi hujan, bi fadlillahi wa rahmatihi, dengan sebab, banyak bahasa babiyah, dengan sebab mada keutamaan dan rahmat Allah, fadhalika mu'minun bi, maka orang itu beriman kepadaku, wa kafirun bil kaukib, dan kufur terhadap bintang. Barakallahu fik. Adapun orang yang berkata dengan lisan atau dengan hati bahwasanya kita diberi hujan karena sebab keutamaan dan rahmat Allah, maka dia orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Barakallahu fik. Artinya dia beriman hanya kepada Allah, bertauhid di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang benar. Wa amma man qala, lihat, dan adapun man qala, orang yang berkata dengan lisannya, dengan hatinya, mutirna binau kada wa kada, adapun yang mengatakan bahwa kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, dengan sebab bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka dia itu orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Hadis Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fiikum. Hadis ini dari sahabat Zaid ibn Khalid Al-Juhani. Sahabiyun masyhur. Sahabat yang masyhur, dan beliau syahida, ikut menyaksikan Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah, dan beliau kana ma'ahul liwa ketika terjadi Fathu Mekah tahun ke-8, maka beliau membawa bendera liwa, bendera Juhainah, yakni sukunya, kabilahnya, beliau memegang benderanya di Fathu Makkah untuk menaklukkan kota Mekah. Barakallahu fikum. Dan beliau wafat tahun 67 Hijriyah, dan beliau kurang lebih umurnya 85 atau lebih. Hada sahabiyun jalil, Zaid ibn Khalid Al-Juhani. Barakallahu fikum. Lalu kata beliau, yakni sahabat Zaid, bercerita, dan ini ilmu, apa yang diceritakan oleh sahabat ilmu yang wajib bagi kita untuk mengikuti. Naam, alaika bil athar, atas kamu mengikuti athar, apa yang ditinggalkan oleh para salaf. Dan ini diantara kisah Zaid. Kata beliau, sallallana Rasulullah, sallallana ay imama, Rasulullah SAW salat dengan kami. Maksudnya shallalana ai imama, salat dan beliau jadi imam. Li'anal imam yusalli li nafsi wa li ghairihi. Karena yang namanya imam, imam salat itu salat untuk dirinya dan untuk orang lain. Al-imam dhamin. Imam itu penanggung jawab. Maka jadi imam itu sesuatu yang berat. Karena dhamin. Dia menjadi penanggung jawab atas makmumnya, dhamin. Maka beliau salat barakallahu fikum dan menjadi imam. Walihada yattabi'ul makmum. Dikatakan imam oleh karena itu yang namanya imam diikuti salatnya oleh makmum. Idza raka'a farka'u, kalau imamnya ruku-ruku, wa idza sajada fasjudu, fa idza qala waladdallin faqulu amin. Demikianlah imam jadi ikuti. Dan Rasulullah SAW menjadi imam pada salat subuh. Wakila, sebagian mengatakan sholalana, lana di situ bimakna ba, sholabina. Berarti apa maknanya? Wahada qarib. Salat bina artinya innalam dita'lil ay sholali ajlina. Salat dengan kami. Berarti berjamaah. Atau salat li ajlina, karena kami. Artinya beliau karena jadi imam kami. Kapan itu terjadi? Yani salatus subhi. Salatus subhi maksudnya salatul fajr. Karena dalam ayat inna salatal wakan wa salatal fajri inna kanat salatal fajri, salat fajar kana masyhuda. Salatal fajri kanat masyhuda. Salat fajar, apa maksudnya salat fajar? Salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat menyaksikan orang-orang yang mereka berdiri saat sholat subuh. Masyhuda. Dan malaikat yang mencatat amal di waktu malam naik dan melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla, taraktu ibadak, saya tinggalkan hambamu dalam keadaan sholat. Barakallahu fik. Ini menunjukkan keutamaan yang besar sholat subuh. Sehingga Nabi menjamin man sholal bardain dakhala jannah, hadis Muslim. Siapa yang sholat subuh dan asar masuk surga. Lihat di sini sholat yang sangat yang mulia. Siapa yang sholat subuh dan asar masuk surga. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar nilainya. Baik. Lalu setelah itu salat al-fajr, salat subuh maksudnya bil Hudaybiyah. Di Hudaybiyah. Hudaybiyah bisa dibaca takhfif, diringankan Hudaybiyah. Wa huwa akthar atau ditasydid Hudaybiyah wa ya ismun ismu bi'rin sumya bihadzal makan. Nama sebuah tempat, nama sebuah sumur dan dinamakan tempat tersebut dengan Hudaybiyah. Wakila, dan ada yang mengatakan asluha syajarah Hudaba. Ada pohon namanya Hudaba tusamma Hudaybiyah. Wal akthar ala anha ismu bi'rin. Hudaybiyah yang masyhur adalah nama sebuah sumur. Wa fi sanati wa hadzal makan qarib min Makkah. Tempat ini dekat dengan Makkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau umrah ditahan, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk ke Mekah. Maka diutuslah Utsman untuk supaya melobi bisa melakukan umrah. Ternyata ada berita malah justru Utsman dibunuh. Dengar berita Utsman dibunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak baiat untuk berjihad membela Utsman. Ya. Berbaiatlah satu persatu dari kalangan sahabat di bawah sebuah pohon. Namanya Sulhul Hudaybiyah nanti. Setelah itu mereka berbaiat satu persatu yang siap untuk mati membela Utsman bin Affan. Barakallahu fikum, dalam kondisi mereka tidak bawa senjata, umroh. Bayangkan begitu semangatnya mereka beribadah dan membela agama ini dan tidak rasa takut sedikit pun. Maka barakallahu fikum, ternyata tidak datanglah utusan dari mereka, namanya Sahal. Maka Rasul optimis, ini orang utusannya namanya Sahal, Sahalallah, semoga Allah mempermudah urusan. Terjadilah kesepakatan bahwa Nabi tidak boleh umroh tahun itu, tahun ke-6, tidak boleh umroh pada tahun itu, maka tidak boleh umroh pada tahun itu, tapi ditunda pada tahun berikutnya. Dan Nabi membuat kesepakatan-kesepakatan. Tawanan orang yang masuk Islam dari Mekah, barakallahu fikum, yang mereka pergi ke Madinah tidak boleh ditahan. Duru. Banyak kesepakatan-kesepakatan yang kelihatannya nampak merugikan kaum muslimin. Ketika Ali disuruh menulis, tulis bismillahirrahmanirrahim. Ditulis oleh Ali, Nabi tidak bisa nulis. Orang musyrik mengatakan, adapun bismillah tulis. Ar-Rahman Ar-Rahim hapus. Lihat ini. Sungguh merugikan. Hapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami tidak mengakui Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah saya akui. Ali bin Abi Thalib berat menghapus. Kenapa? Kenapa dihapus tulisan ini? Tapi Nabi mengatakan hapus. Nabi berat menghapus. Mana tulisannya? Nabi minta kepada Ali supaya diapakan? Ditunjukkan. Mana tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Dihapus oleh beliau. Siapa tidak cengkel? Tapi demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan optimis. Justru ini kesempatan akan dibuka kemenangan. Dalam hitungan tahun berikutnya, maka Allah Ta'ala memberikan pada tahun ke-8 kurang lebih, Allah memberikan kemenangan. Setelah orang kafir Quraisy menyelisihi kesepakatan. Katanya tidak akan terjadi penyerangan, ternyata mereka menyerang. Disitulah pasukan kaum muslimin dikerahkan dan dikuasailah Makkah. Barakallahu fik. Nah itu namanya Hudaybiyah, dan situ terjadi namanya Sulhul Hudaybiyah. Nah Hudaybiyah qarib min Makkah, ba'dahu fil hil wa ba'dahu fil haram. Sebagian di tempat yang halal, sebagian di tempat yang haram. Berarti mendekati Mekah. Nazala bihi Rasul. Rasul SAW singgah di sanati sadidah pada tahun yang ke-6 minal hijrah, lamma qadima mu'tamira. Setelah beliau datang mau umrah, fasaddahu al-musyrikun 'anil bait. Ternyata tadi yang saya ceritakan, orang musyrik menghalang-halangi Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah di Baitullah. Lihat. Tahun ke-8 Fathu Mekah, nunggu 2 tahun. Enggak lama. Mungkin tadi awalnya berat menerima kesepakatan. Tapi ternyata di balik apa yang dirasakan berat itu adalah kebaikan. Wa man kanu awliya'uh innal awliya ilal muttaqun. Dan mereka itu bukan para wali-wali Allah. Orang musyrik bukan waliullah. Sekalipun menghalang-halangi Nabi umrah ke Baitullah, namun inna awliya'uh il awliya'ahu ilal muttaqun. Tapi yang namanya wali-wali Allah, orang yang bertakwa. Seperti dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah para wali-wali Allah, mereka tidak merasa sedih ketika mendapatkan kematian. Seandainya dia mati berjumpa dengan kehidupan akhirat, tak sedih. Nah, wala khaufun alaihim, tidak takut, walahum yahzanun, tidak takut dengan kehidupan akhirat dan tidak sedih berpisah dengan dunia. Para wali-wali Allah tidak takut dengan kehidupan akhirat dan tidak sedih berpisah dari dunia. Dunia ya ibadallah, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, itu bukan tujuannya. Sehingga ketika berpisah dengannya, tidak sedih. Wali Allah. Dan mereka siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Itulah para sahabat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seluruh para sahabat aulia Allah. Seluruh sahabat itu orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa, jadi mereka pantas dikatakan aulia Allah. Namun yusammal an asy-syamisi, mereka dinamakan sekarang namanya Syamisi. Itu tempat yang namanya Hudaybiyah dan pohon yang dulu untuk bai'ah disebut tadi bai'ah tahta syajarah pada zaman Umar bin Khattab. Dalam riwayat ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ada sebagian orang hendak melakukan ritual ibadah di bawah pohon tersebut. Maka Umar bin Khattab dengan cerdasnya, pohon tersebut ditebang. Kenapa ditebang? Nanti kalau dibiarkan akan dijadikan tempat yang apa namanya, keramat, disembah. Umar bin Khattab tanggap, tebang dalam kisah. Itulah Rasulullah SAW dalam membimbing dan mendidik para sahabat. Ketika muncul pintu fitnah, ditebas. Bukan malah di apa namanya, dibiarkan. Nauzubillah. Fitnah itu harus diredam. Demikianlah langkah Umar bin Khattab, dan itu sangat tepat. Ditebang pohonnya. Sehingga orang tidak lagi nyari-nyari mana pohon yang dulu untuk bai'ah, bai'ah tu ridwan, mana pohonnya? Sudah tidak ada. Berapa banyak kaum muslimin di zaman sekarang mencari petilasan. Wah, ini bekas kakinya Sunan Sopo? Sunan Sopo gitu yang dulu untuk duduk di sini. Akhirnya dilus-lus pak tempatnya. Minta barokahnya. Nauzubillah. Diusap-usap, diusapkan ke pipi anaknya. Biar anaknya sehat. Musibah. Ini terjadi karena kejahilan. Maka Umar bin Khattab dengan cerdasnya menebang pohon tersebut. Sehingga tertutup pintu fitnah. Selanjutnya. Rasulullah salat mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah ala isri, yakni di selesai pada hujan yang terjadi tadi malam. Jadi bekas-bekas air hujan yang terjadi kana minal lail, di waktu malam. Yakni al-isr manahu al-aqab. Aqab artinya yang di belakang. Jadi selesai daripada hujan. Wal athar mayantaj alas anis sair. Al athar artinya bekas hasil yang disebabkan sebuah perjalanan. Kalau antum jalan kaki di atas tanah, ada telapak kakinya. Telapak kaki itu namanya al athar, peninggalan. Berarti sholat di waktu subuh di Hudaybiyah di atas bekas air hujan yang turun tadi malam. Karena hujan kalau turun meninggalkan bekas. Barakallahu fiik. Maka lihatlah cara mendidiknya Rasul. Kondisi yang tepat. Saat yang tepat memberikan sebuah ilmu. Nah, lihat. Ada masih sisa-sisa bekas hujan tadi malam. Maka lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, falaman sarafa, setelah selesai hujan. As-sama di situ al-matar maknanya. Kanat minal lail al-mal al-lail ibtida al-ghayah hada huwa adh-dhahir wallahu a'lam. Yahtamilu an takuna bi ma'na fi lidzarfiyah. Al-lail bisa mengandung makna zarf, tempat. Tempat turunnya malam hujan tadi malam. Falaman sorofa ai sorofa setelah selesai min solatihi. Setelah Nabi selesai solatnya, ditutup dengan salam. Itu akhir solat. Ditutup dengan salam. Walaysa min makanihi bidalil. Qalu aqbala ala nas. Tidak pada tempatnya. Artinya beliau menghadap manusia bukan pada tempat dia duduk selesai solat. Walaupun beliau kalau selesai solat duduk. Sebelum menghadap makmum, beliau masih menghadap arah kiblat, memberi kesempatan kepada para wanita yang datang ke masjid untuk segera pulang. Karena laki-laki posisinya menghadap kiblat, perempuan juga menghadap kiblat. Perempuan menghadap kiblat, sementara kalau imam langsung balik, otomatis lihat siapa? Wanita. Maka Nabi menunggu. Sehingga wanita pada zaman itu selesai assalamualaikum, assalamualaikum, mereka langsung pulang. Sehingga tidak terjadi saling pandang memandang dalam jamaah. Oleh karena itu Nabi mengatakan khairus shufuf ar-rijal awwaluha, yang paling utama barisan laki-laki saf terdepannya. Wa syarruha akhiruha, yang paling sedikit kebaikannya, yang paling, kenapa yang paling belakang, Pak? Karena dia paling dekat posisinya dengan saf perempuan. Kalau antum posisi saf paling belakang, di belakang antum siapa? Wanita. Sehingga khairus shufufin nisa akhiruha, yang paling baik saf perempuan yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, yang sedikit kebaikan dan keutamanya yang paling depan. Kenapa? Paling dekat dengan kaum saf laki-laki. Lihat. Barakallahu fikum. Sehingga tidak terjadi saling pandang memandang. Begitu. Karena wanita kata Nabi, al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Apa itu aurat? Sesuatu yang kalau dibuka aib. Kalau itu punya istri, dibiarkan jalan-jalan, terbuka auratnya, aib bagi antum. Kan begitu. Aurah ditutup. Maka yang paling baik, yang paling depan. Barakallahu fikum, maka Nabi memberi kesempatan. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, tidak langsung menghadap makmum, tapi beliau tetap menghadap arah kiblat, memberi kesempatan para wanita keluar dari masjid masuk rumah. Karena asalnya wanita yang paling afdal salat di rumah. Yang paling utama wanita salatnya di mana? Di rumah, ya ibadallah. Wala buyutahunna khairun lahun. Kata Nabi, ini beliau sampaikan di Masjid Nabawi. Rumah-rumah kalian wahai para wanita itu lebih bagus dari masjid ini. Lihat. Rumah bagi wanita lebih bagus daripada masjid ini. Beliau bicara di Masjid Nabawi. Itulah wanita. Salat di rumahnya lebih selamat. Di kamarnya lebih utama lagi. Ya, kan lebih tertutup. Barakallahu fiik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu menghadap manusia. Taib, beliau menghadap manusia. Qauluhu, kalimat berikutnya. Hal tadrun madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan Rabb kalian? Ai istibham yuraddu bi tanbih. Hal dalam kalimat ini namanya pertanyaan. Tapi yang dimaukan tanbih, peringatan. Wa taswiq lima sayulqa alaihim. Dan taswiq, kalimat yang untuk menarik. Orang itu menjadi syauq, tertarik. Ada apa? Yang tadinya tidak perhatian jadi perhatian dengan pertanyaan. siapa yang kalian tahu, lihat, yang tadinya sedang tidak serius jadi serius. Ada apa ini? Saya ditanya. Tashwiq, membangkitkan suasana orang itu ingin mengetahui apa yang akan disampaikan. Pelajaran Nabi, metode yang bagus, sehingga orang yang belajar perlu diingatkan. Nah, dengan bentuk apa peringatannya? Pertanyaan. Kalau taklim, coba siapa yang tahu? Jawab. Mungkin ketika dengan metode ini, semua suasana jadi apa? Hidup. Yang tadinya ngantuk mungkin jadi bangun. Ada apa ini? Saya mau ditanya ini. Jangan-jangan saya mau ditanya. Metode yang bagus. Beliau lakukan pada para sahabat. Tapi kalau di masjid ini ya mungkin kurang. Karena waktunya pendek. Baik. Mada qala rabbukum tanbih lima sayulqi alaihim wa illa farrasul ya'lamu annahum la ya'lamun. Kalau tidak, maka pertanyaan ini barakallahu fikum, hakikatnya Rasulullah SAW mengetahui bahwa para sahabat itu tidak tahu. Mereka tidak tahu. Mada qala Allah, apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah. Lianal wahya la yansilu alaihim, yang namanya wahyu tidak turun kepada sahabat. Turunnya kepada siapa? Kepada beliau. Nabi mungkin, Nabi sudah tahu, mereka tidak tahu. Tapi mereka ditanya. Inilah pembelajaran ilmu. Saat turun hujan tadi malam, masih ada bekas-bekas air hujannya, bekas turun hujan. Nabi ingin memasukkan sebuah akidah, sebuah pemahaman yang lurus dalam mensikapi sebuah keadaan. Apa itu? Hujan. Karena permasalahan muncul setiap saat. Hujan bisa untuk pelajaran. Kejadian yang di depan mata antum bisa untuk menjadi sebuah pelajaran. Inilah saat memasukkan ilmu. Barakallahu fikum. Wa mana qauluhu hal tadrun, dan arti sabda beliau, apakah kalian tahu, ai hal ta'lamun. Al murad bir rububiyah huna rububiyah khassah, di anna rububiyatillah lil mu'min khassah kama lahu ai anna ubudiyah mu'min lahu khassah walakin al khassah la tunafil ammah. Di anna al-amma tashmulu hada wa hada wal khassah takhtassu bil mu'min. Jadi Nabi bertanya, apakah kalian tahu apa yang diucapkan Rabb kalian? Yang dimaksud birrububiyah huna rububiyah khassah. Tadrun, pertanyaan yang khusus. Di anna rububiyatullah lil mu'min khassah. Karena rububiyah yang Allah miliki kepada orang mukmin bersifat khusus. Sebagaimana ubudiyah mukmin kepada Allah juga khusus, di atas tauhid, di atas ikhlas. Walakinal khassah la tunafil 'ammah. Tetapi perkara yang khusus tidak menafikan yang umum. Di anal 'ammah tasmulu hada wa hada. Maka setelah sahabat ditanya atas apa yang dilakukan oleh Allah, sahabat tidak tahu. Apa yang dikatakan ini rububiyah bagi Allah. Orang mukmin tidak tahu apa yang dikatakan oleh Allah, tidak tahu. Nah, maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Apa hakikat rububiyah yang dilakukan oleh Allah dari ucapannya? Yang apa yang diucapkan tadi hari itu tidak tahu. Maka Nabi ketika bertanya, sahabat pun menjawab dengan tepat, Allah wa rasuluhu a'la. Itulah jawaban orang yang tidak ngerti. Dan jawaban ini jawaban yang paling tepat, Allahu a'la. Karena ini termasuk barakallahu fikum sebagai bentuk ketidaktahuan kita, wallahu a'la. Jangan sampai kita merasa malu. Malaikat saja, malaikat ketika ditanya, maka Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, tidak ada ilmu kecuali apa yang Allah beritahukan kepada kami. Malaikat saja tidak malu mengatakan la ilma lana. Apalagi kita untuk menjawab wallahu a'lam, lebih pantas. Jangan sampai orang ditanya suatu perkara tentang ilmu misalnya, karena tidak tahu, karena malu diketahui tidak tahu, lalu dijawab dengan tanpa ilmu. Fahadihi musibah. Ini musibah yang besar. In kunta la tadri musibah. Demikian insyaAllah sampai jawaban para sahabat, yakni Allahu a'lam. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sebagai pengumuman kepada para hadirin insyaAllah, daurah ilmiah insyaAllah pada hari Sabtu di pondok, apa, di masjid pondok Belik, dan juga bersama Ustaz Afif insyaAllah, dan juga pada hari Ahad pertama di Masjid Nur Sulaiman bersama beliau Al-Ustaz Ayyib dari Syahrudin dari Solo insyaAllah, sebagai ganti dari kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Afifuddin. Demikian pengumuman dari kami, himbauan dari kami. Wassallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.